Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man walah ma ba'an. Malam hari ini kita melanjutkan kajian Kitabul Ilmi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan masalah yang kelima atau perkara yang kelima dari adab-adab seorang penuntut ilmu, yaitu mengamalkan ilmunya, beramal dengan ilmu yang telah dipelajari. Ilmu yang paling pokok adalah ilmu akidah, kemudian disusul ilmu ibadah. Jadi amalkan akidah yang telah kita pelajari, amalkan ibadah yang telah kita pelajari. Nah, akidah secara umum mencakup akidah tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Antum sudah belajar masalah uluhiyah misalnya, bahwa ibadah itu hanya boleh dipalingkan kepada Allah saja, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Yang tersembunyi seperti rasa takut, rasa berharap, dan seterusnya. Ya, seorang thalib, santri, kalau masih takut kepada selain Allah, masih takut, yakni takut terhadap sesuatu yang tidak nyata, ini berarti belum mengamalkan ilmunya. Masih ada yang sering takut di sini? Takut apa? Apa yang ditakuti? Pas mati lampu, teriak semua. Kenapa teriak kalau mati lampu? Hah? Gelap, takut gelap. Amalkan ilmunya, ilmu akidahnya. Takut hanya kepada Allah. Takut yang bersifat ibadah. Ya. Amalkan ilmunya. Sudah belajar usul salasa, pembahasan tentang al-khawf. Jika takutnya bersifat ibadah, ya, jadi tidak usah takut lagi kepada hal-hal yang tidak nyata. Kalau itu nyata, ya tabiat. Itu namanya takut tabiat, takut dari hewan buas, itu nyata. Tapi kalau takut sir, istilahnya khaufus sir, takut yang sifatnya tidak nyata, tersembunyi, antum amalkan ilmunya, ilmu akidah. Ilmu ibadah juga demikian. Sudah belajar ibadah tentang sholat, ibadah sholat, amalkan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Jangan sholatnya asal-asalan, tidak tumaknina, padahal sudah belajar. Ya, sudah belajar. Sekarang pembahasannya tentang sholat apa? Tak dibelajar fikih pada asar, sholat apa? Mana berarti sholat apa tadi antum nyatanya? Kalau cahaya rembulan atau matahari hilang, namanya apa? Sholat gerhana. Nah, sudah sampai terhadap sholat gerhana. Sekian banyak pembahasan dalam masalah ibadah, semua harus diamalkan. Itu adab seorang penuntut ilmu. sudah mengerjakan yang wajib, sempurnakan dengan mengerjakan yang sunnah. Sholat-sholat sunnahnya diperhatikan ya talabah, khususnya yang baru-baru ini. Kalau yang sudah lama, sudah biasa, diarahkan. Antum yang baru-baru, jaga sholat-sholat sunnahnya, amalkan ilmunya. Sholat-sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat-sholat wajib, dia amalkan ilmunya dalam hal ibadah. Iya. Nah, ini terakhir yang kita pelajari. Masih ada keterangan tentang ini, kita lanjutkan. Baik. Tetapi sebelum itu kita merajaat dulu, dalam hal ibadah ini harus terpenuhi padanya dua syarat. Apa itu? Yang pertama ikhlas, yang kedua mutabah. Nah, Syekh pada penjelasannya menekankan masalah yang kedua ini, ya, mutabaah. Kalau tidak mutabaah, maka akan jatuh pada bid'ah. Bid'ah ada dua, sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bid'ah asliyah yang tidak ada dasarnya, dalilnya sama sekali, enggak ada dalilnya. Yang kedua bid'ah idhofiyah. Idhofiyah ada dasarnya, seperti melakukan sholat. Ada dasarnya, sholat itu ada dalilnya. Tapi ketika menyelisih salah satu dari enam hal, maka jadi pada bid'ah idhofiyah, jenis bid'ah idhofiyah. Ya. Enam. Salah satu dari enam hal. Apa enam hal itu? Sebab, jenis, jumlah, tata cara, tempat, dan waktu. Ya. Salat nisfu Sya'ban misalnya. Nisfu Sya'ban. Salat di waktu nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Salat malam khususkan waktunya di situ. Salat ada dalilnya, tapi mengkhususkan di malam 15 Syaban enggak ada dalilnya. Ya. Seperti yang akan kita lakukan nanti, berkurban. Berkurban contohnya ada orang berkurban, berkurbannya rusa misalnya, rusa. Tahu rusa? Apa rusa? Yang punya tanduk banyak itu. Itu biasanya lebih mahal daripada kambing, lebih mahal daripada sapi. Karena langka di sebagian tempat. Kalau sebagian tempat malah dijadikan bakso. Bakso rusa. Tetapi keumuman tempat langka, jadi mahal harganya. Walaupun lebih mahal harganya daripada kambing, sapi, atau unta, karena jenisnya tidak sesuai dengan yang ditentukan syariat, maka bid'ah. Berkurban dengan rusa. Rusa halal dimakan daging, tetapi menjadikannya sebagai hewan kurban tidak sesuai dengan jenis yang ditentukan oleh syariat. Jelas, enam hal ini apa tadi? Sebab, jenis, jumlah, tata cara, tempat, waktu. Ya. Misalkan ada orang berkurban satu ma'had urunan, berkurban satu ekor sapi besar, tapi yang urunan satu kampung ratusan orang, jumlahnya sudah gak sesuai dengan yang ditentukan syariat. Ya, maksimal 7 orang kalau sapi, maksimal boleh 6, boleh 5, bahkan boleh 1 orang, tapi maksimal 7, gak boleh lebih dari 7 orang jumlahnya. Fahami jumlah, ya, sebab, jenis, jumlah, tata cara, tempat, dan waktu. Ini harap dihafalkan ya. Enam hal ini. Baik, kita lanjutkan. Walihada qala ulama, dan karena inilah para ulama mengatakan, yakni mereka meletakkan suatu kaidah. Ya, ini semacam kaidah. Maka digarisbawahi, dicatat, dihafalkan. Innal asla fil ibadati al-hadharu. Al-hadharu. Sesungguhnya asal hukum dalam hal ibadah itu adalah terlarang. Ya. Asal hukum dalam hal ibadah, mengerjakan suatu ibadah itu terlarang, tidak boleh sembarang mengerjakannya. Dilarang. Nah, berbeda dengan muamalah, asal hukum dalam hal muamalah al ibahah, boleh makanan, minuman, asal hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ya. Adapun ibadah sebaliknya terlarang, hatta yaqumad dalilu, sampai ada dalil alal masyru'iyyati yang menunjukkan disyariatkannya. Ya, jadi tidak boleh sembarang melakukan ibadah. Nah, harus ada tuntunannya, bimbingannya. Kalau tidak ada maka tidak boleh dilakukan. Ya, tidak dikembalikan kepada ijtihad masing-masing, harus ada dalil yang menunjukkan itu. Jelas ini, ini masih terkait dengan syarat diterimanya ibadah, yaitu mutaba'ah, ikhlas dan mutaba'ah. Apa dalil kaidah ini? Syekh menyebutkan, istadallu ala dhalika biqaulihi, para ulama berdalil atas hal itu dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 21. Asy-Syura ayat 21. Dicatat dalilnya ini. Ya, kalau belum mampu mencatat ayatnya, tulis dulu nama surat dan nomor ayat, itu sudah bagus. Asy-Syura ayat 21 ditulis. Bunyinya am lahum syuraka'u, apakah mereka memiliki syuraka, sekutu-sekutu, sesembahan-sesembahan. Syara'u lahum minad-din, yang menetapkan bagi mereka aturan agama, malam ya'dam bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Ini adalah pernyataan, afwan, ini adalah pertanyaan. Pertanyaan istifham ingkari, yang dimaksudkan dengannya pengingkaran. Jadi pengingkaran dalam bentuk pertanyaan. Ya. Maksud dari pertanyaan ini adalah mengingkari mereka yang membuat, ya, yang membuat-buat aturan dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Am lahum syuraka wa syara'u lahu, syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dham bihillah. Ini dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis, kata Syekh menyebutkan, wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, fi ma thabata anhu, pada hadis yang telah sabit, ya, dari beliau, fi sahih min hadis Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan, barang siapa mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya, ya, dari kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Jadi dua dalil ini, dalil dari Al-Quran, Asy-Syura ayat 21 dan hadis Aisyah, menunjukkan bahwa asal hukum ibadah itu terlarang, tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Nah, tayyib, jadi tidak boleh sembarang melakukan suatu amalan tertentu. Harus ada dalil. Itu makna kaidah al-ashlu fil ibadati al-hadru hatta law kunta mukhlishan. Kata Syekh melanjutkan, walaupun ya seandainya engkau ikhlas melakukan amalan itu, wa turidul wusula ila Allah, dan engkau ingin sampai kepada Allah, wa turidul wusula ila karamati, dan engkau ingin sampai kepada karamah, kemuliaan, ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, niatnya ikhlas, walakinnahu ala ghairil wajhil masyru, tetapi amalan itu ya dilakukan ala ghairil wajhil masyru, bukan dengan cara yang disyariatkan, padahal ikhlas ini ya murni mengharapkan keridhaan Allah azza wa jal, tetapi ala ghairil wajhil masyru, dilakukan bukan dengan cara yang disyariatkan. Fa inna dhalika mardudun alayka, maka hal itu mardud, tertolak ya, tidak diterima. Nah, jadi dua syarat ini harus ada semuanya, tidak cukup satu. Makanya rukun Islam yang pertama itu, rukun Islam yang pertama dua kalimat syahadat dijadikan dalam satu rukun, dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat yang pertama mengandung keikhlasan, kalimat syahadat yang kedua mengandung mutabah, dijadikan dalam satu rukun. Padahal terdiri dari dua kalimat syahadat. Karena tidak bisa dipisahkan antara ikhlas dan mutabaah, harus ada semuanya, harus terkumpulkan, tidak bisa dipisahkan. Walau annaka aradta al-wusula ila Allah, gambarannya ya supaya lebih jelas kenapa tidak dipisahkan antara ikhlas dengan mutabaah. Seandainya engkau ingin sampai kepada Allah, min tariqin, dari jalan, lam yaj'alhu Allahu ta'ala tariqan, yang Allah tidak jadikan jalan tersebut ya sebagai tariq, sebagai jalan yang menyampaikan kepadanya, lil wusuli ilai, fa inna dhalika mardudun alaihi, maka hal itu tertolak. Ya, ini perumpamaannya, gambarannya, penjelasannya lebih jelas lagi ya. Kita ingin sampai kepada Allah, ini ikhlas, tetapi menempuh jalan yang tidak, yang bukan jalan yang Allah tetapkan, ini mutabah. Kira-kira sampai enggak? Jawabannya tidak. Ya, masdud, jalan itu buntu, enggak bisa sampai kepada Allah. Jalan yang menyampaikan kepada Allah adalah muta'ba'atul Rasul alaih salatu wassalam. Nah, jadi perumpamaannya seperti jalan yang telah Allah tetapkan untuk ditempuh, as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, lurus, jalan yang lurus. Pernah melewati jalan yang lurus? Naik mobil, gimana kecepatan mobilnya? Lambat gak? Cepat sampai kalau jalannya lurus. Tapi kalau berkelok-kelok, adanya mabok perjalanan. Mabok. Iya. Apalagi kalau tidak berhenti belok. Nah, kalau baru menempuh jalan itu biasanya mabok. Sulit sampai. Bahkan enggak sampai-sampai. Ya, karena jalan Allah hanya satu. Nah, baik. Jelas ini ya, kaitan antara ikhlas dengan mutabaah. Seperti thariq, jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah tetapkan sebagai jalannya yang lurus. Jangan coba-coba mengambil jalur dan jalan yang lain. Tidak akan sampai, akan tersesat selamanya. Waliyadu billah. Idan, kalau begitu, fa wajibu talibil ilm, Syekh menutup ya, pembahasan tentang beramal dengan ibadah wajib, ya, kewajiban seorang penuntut ilmu an yakuna muta'abbidan lillahi, beribadah kepada Allah bima 'allamahu, dengan apa yang Allah ajarkan kepadanya, minasyari, berupa ilmu syariat, ya, ilmu syariat, wajib mengamalkan ilmu syariat tersebut. La yazidu wa la yanqus, jangan dia menambah dan jangan dia mengurangi. Ini semua prinsip, ya. Nah, yang tidak ada pada selain ahlus sunnah wal jamaah, mereka semangat beramal, semangat memperbanyak kuantitas amalan, tetapi tidak memperhatikan hal ini. Ya, sebut saja sebagai contoh zikir. Mereka itu kalau menetapkan zikir bukan puluhan, ratusan, ribuan, berzikir dengan jenis zikir tertentu 1000 kali dalam sehari semalam. Itu maksudnya mau beribadah, tapi bukan minasyar, bukan dengan tuntunan syariat, ya. Maka ini harus diperhatikan, tidak sekadar bersemangat dalam mengamalkan sesuatu, tetapi melihat tuntunannya. Minasyari la yazidu wa la yanqus. La yaqulu in hadzal amra alladhi uridu an ata'abbada Allah bihi amrun taskunu ilaihi nafsi. Jangan dia mengatakan bahwa perkara yang dengannya dia ingin beribadah kepada Allah tersebut merupakan amrun taskunu ilaihi nafsi, perkara yang jiwaku tenang melakukannya. Jadi jangan pakai perasaan. Ya. Wa yatma'innu ilaihi qalbi, hatiku tenang melakukannya. Wa insyarihu bihi sadri, dan dadaku lapang dengannya. Tidak boleh pakai perasaan. Tidak boleh. La yaqulu hadza, jangan dia mengatakan seperti itu. Jangan punya prinsip seperti itu. Hatiku tenang mengamalkannya. Ya, jiwaku tenang melakukannya, jangan. Hatta law hasala hadza, walaupun hal tersebut terjadi, ya, hatinya benar-benar tenang melakukannya. Enggak boleh. Fal naam. Fal yazinha, hendaknya dia menimbangnya, ya. Bimizani syar, dengan timbangan syariat. Fa in syahida al-kitab wa sunnah laha, maka apabila Al-Qur'an dan As-Sunnah menguatkannya, mempersaksikannya, yakni ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah amalan tersebut bil qabul, ya, bahwa amalan tersebut diterima secara syariat, fa'alal aini war ra's, maka di atas mata dan kepala, ini ungkapan alal aini war ra's, ya, sambil biasanya orang Arab begini. Ini tamam, mantap, bagus, sempurna. Alal aini war ra's. Nah, itu kalau gini berarti setuju. Ya. Jangan antum terjemahkan di atas mata dan kepala. Ini ungkapan alal aini war ra's, artinya apa? Itu disetujui. Wa illa, jika tidak dikuatkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak ada dalilnya, fa inna qad zayyana lahu su'u amalihi, maka dikhawatirkan, ya. Tayib, fa innahu qad, maka hal itu yuzayyana lahu su'u amalihi, jeleknya amalannya, amalan jeleknya akan terlihat indah baginya. Su'u amali, padahal amalan jelek, amalan buruk, terlihat bagus olehnya. Ini bahaya. Nah, karena itu tadi udah pakai perasaan, saya kalau mengamalkan ini tenang hati saya. Jangan. Yuzayyin lahu su'a amalihi. Akan terlihat indah olehnya amalannya yang buruk itu. Ya. Nah, di sini seorang bisa saja tersesat. Nah, kalau tidak benar-benar mengikuti bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah, jangan pakai perasaan dalam melakukan suatu ibadah. Dalam hal ini Allah mengatakan afaman zuyyina lahu su'u amalihi. Naam, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, siapa yang menjadikannya indah? Ya setan, siapa lagi? Ya kan? Fara'ahu hasanah, lalu menganggap baik perbuatannya itu. Fa innallaha yudhillu may yasha. Ya. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Nah, tentunya sesuai dengan hikmahnya. Ya. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah mengetahui orang itu pantas untuk sesat. Waliyatu billah. Ya, orang-orang sesat yang semacam ini. Pakai perasaan, kemudian dijadikan indah dalam pandangan dia, dijadikan baik dalam pandangan dia amalan tersebut. Zuyyina lahu su'u amalihi. Dia menganggapnya itu baik. Ya, bid'ah-bid'ah sesat yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya, tumbuh berkembang itu disebabkan karena ra'auhu hasana, mereka menganggap amalan itu baik. Masa selawat dilarang? Selawat kan baik. Nah, maulid kok dilarang? Kan kita mengenang Nabi alaihissalatu wassalam, dalam maulid itu disebutkan, dibacakan sirahnya. Kan baik. Ya, ini sudah pakai perasaan. Tidak pakai dalil lagi. Fa inna Allah yudhillu man yasha'. Itu sebab kesesatan mereka. Allah menyesatkan siapa yang Allah hendaki. Baik, jelas ya? Dua hal ini. Mengamalkan ilmu yang paling pokok, yang pertama akidah, kemudian ibadah. Ya, ibadah itu harus memperhatikan dua hal, ikhlas dan mutabaah. Berikutnya masalah akhlak. Nah, ini penting bagi seorang penuntut ilmu. Setelah akidahnya dia benahi, dia pelajari akidah dengan benar, belajar kitab-kitab akidah, kemudian dia meyakininya. Ya. Mendapatkan akidah yang sahih, lalu mendapatkan taufik untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam. Berikutnya dia harus memperhatikan akhlaknya, akidah, ibadah, akhlak. Seorang penuntut ilmu harus berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kita pernah membahas satu kitab, alhamdulillah selesai, karya Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali. Apalagi kitab, nama kitabnya apa? Apa? Apa nama kitabnya? Nggak lupa, lama sekali sudah. Nah, as-sifat, ma hiya sifat, ya, allati yang bagi ayat tahalla biha al-muallim wal-muta'allim. Sifat-sifat yang terpuji, yang seharusnya seorang muallim, pengajar, dan yang belajar berhias dengannya. Naam. Rinciannya banyak di sana, akhlak-akhlak apa saja yang sepatutnya seorang penuntut ilmu berhias dengannya. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan secara global saja, ya. Wakadzalika la budda an yakuna 'amilan bi ilmihi fil akhlaqi wal muamalati. Demikian pula seorang penuntut ilmu harus mengamalkan ilmunya dalam hal akhlak dan muamalah. Ya, dalam hal akhlak dan muamalah, interaksi antar sesama, muamalah dia terhadap orang tuanya bagaimana, muamalah dia terhadap mudarrisnya, gurunya, ustadznya bagaimana, muamalah dia terhadap orang yang lebih tua darinya, terhadap orang yang lebih muda darinya, dan terhadap orang yang seumur dengannya, sebaya dengannya. Semuanya harus diperhatikan, harus diakalkan ilmu tersebut, jangan sekedar teori. Itu yang membedakan ilmu syariat dengan ilmu-ilmu dunia. Kalau ilmu dunia orang belajar mungkin hanya sekedar teori supaya dapat ijazah, bisa bekerja dengan itu. Kalau ilmu syariat gak boleh sekedar teori, harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, antum datang masuk di ma'had ini diajari dengan berbagai disiplin ilmu. Itu tadi akidah, ibadah, akhlak, macam-macam. Bukan sekedar dihafal, ya, untuk diamalkan. Nah, dalam hal ini yang disebutkan akhlak dan muamalah. Wal ilmu syar'i yad'u ila kulli khuluqin fadilin. Dan ilmu syariat itu mengajak kepada setiap akhlak yang mulia. Disebutkan di sini beberapa di antaranya, minas sidqi, berupa sifat jujur. Talib enggak boleh lagi ada yang suka berdusta. Ini sekarang kita belajar. As-sidqi. Masih ada yang suka dusta di sini? Suka bohong sama temannya, sama mudarrisnya. Insyaallah Ustaz, saya besok kumpulkan PR. Pas besok enggak dikumpulkan. Kenapa? Belum dikerja PR-nya. Dusta kan itu? Bukan karena lupa. Memang enggak mau. Jadi pas ngomong sama ustadznya itu dusta. Amalkan ilmunya. Masih ada yang suka dusta? Ya, suka ngambil barang orang. Dengarkan, kita harus terbedakan dengan orang-orang yang di luar ya. Kalau orang-orang di luar itu suka ngambil barang orang, ya kita bilang mereka jahil, mungkin jarang mendengarkan dalil-dalil tentang kejujuran, dalil-dalil yang mengancam dusta. Nah, kalau di tempat sini masih terjadi kehilangan barang, itu musibah. Ada sebagian thalabah, ya baru saja beli buku, belum sempat ditulis namanya, sudah hilang. Beli lagi buku yang baru. Kenapa? Hilang Ustaz. Waduh, bisa hilang. Makanya antum barang-barangnya dijaga, namanya, bukunya ditulis namanya. Bahkan ada yang pakainya ditulis namanya, itu bagus. Ada namanya di pakaiannya, gak mungkin tertukar. Ditulis pakai spidol yang permanen atau bahkan dijahit. Nah, kalau sudah ditulis namanya masih hilang, berarti ada oknum di sini. Ya, coba-coba ada CCTV. Kalau di sini karena nggak ada CCTV, jadi masih ada yang kehilangan barangnya di masjid. Mungkin kalau ada CCTV di masjid boleh juga ya. Di kamar sudah bagus, alhamdulillah, hampir tidak ada laporan kehilangan. Dulu sebelum ada CCTV sering, setiap pekan ada yang kehilangan. Berarti antum takutnya masih sama CCTV, nggak takut sama Allah. Amalkan lagi, amalkan. Kembali kepada pembahasan pertama, mengamalkan akidah, merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan suka dusta, jangan ngambil, suka ngambil barang milik temannya. Itu diamalkan. Ya, wal wafa, memenuhi janji. Ya. Apa bedanya jujur dengan memenuhi janji? Jujur lebih umum. Jujur adalah mengkhabarkan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Itu jujur. Ustaz, ana lihat fulan begini begini begini. Yang dia khabarkan sesuai dengan kenyataannya, itu jujur. Kalau al-wafa memenuhi janji, besok ana bayar ya. Ini kan berjanji. Besok benar-benar dia bayar, dia lunasi. Itu memenuhi janji. Kalau besoknya enggak dibayar, ada mulwafa, enggak memenuhi janji. Jadi termasuk akhlak yang mulia, yang syariat menganjurkannya, berkata jujur dan memenuhi janji. Wa mahabbatul khairi lil mu'minin, dan menginginkan kebaikan, mencintai kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Nah, mencintai kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Ya, kebaikan itu kita senang mendapatkannya, maka kita juga senang kebaikan itu didapatkan oleh saudara-saudara kita. Dalam hal ini Nabi mengatakan dalam hadis yang ditampilkan di sini, hadis beri catatan di situ dari Nabi, hadis Abu Hamzah Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Anas bin Malik, kunyahnya Abu Hamzah, riwayat Bukhari dan Muslim, bunyinya, la yu'minu ahadukum, salah seorang kalian belum beriman. Ya, yang dinafikan di sini keimanan yang sempurna. Tidak sempurna iman salah seorang kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Kalau kita suka belajar tenang, tidak diganggu orang lain, maka jangan mengganggu orang lain yang sedang belajar. Betul enggak? Antum sedang belajar, ada orang ribut di samping antum. Suka enggak? Enggak suka. Nah, kalau ada yang sedang majelis, antum ingin ramai ribut, jangan di situ, pindah di tempat yang lain. Thalabah sedang istirahat, atau warga sedang istirahat, anak-anak warga, jangan mengganggu. Ini di grup sudah sering disampaikan keluhan ini. Min fadlikum, orang tua punya kesadaran. Tolong anaknya diarahkan, jangan mengganggu tetangga yang sedang istirahat. Kita suka enggak kalau diganggu? Enggak suka. Jadikan diri kita sebagai perumpamaan. Ya. Jadi kesadaran kita sebagai ahlus sunnah, apalagi sebagai penduduk kompleks ma'had pompes pondok pesantren. Jangan kita kalah sama orang-orang yang tinggal di luar pondok pesantren. Naam, barakallahu fikum. Anak-anaknya adalah tanggung jawab abi umminya. Ya. Anak-anaknya melakukan kesalahan disebabkan kelalaian orang tua, maka yang menanggung dosanya siapa? Orang tua. Apalagi kalau anak-anaknya masih kecil-kecil, belum balig. Kalau anaknya sudah balig, anaknya sendiri yang menanggung dosanya karena sudah balig, mendapatkan beban syariat. Ini anak-anak kecil, cilik-cilik, butuh diarahkan, dibimbing oleh orang tua. Kalau anak-anak itu mengganggu tetangga karena kelalaian orang tua, sesoleh apapun orang tua itu, sebanyak apapun ibadahnya, dosanya dia yang menanggung. Percuma dia rajin sholat, percuma dia rajin baca Quran, kalau tidak memperhatikan orang tuanya. Afwan, orang tuanya tidak memperhatikan anaknya. Ya. Jadi ini fadlikum. Anak-anak itu tanggung jawab orang tua. Jangan antum berpikir, ah kan ada di bagian keamanan, memang khusus ditunjuk untuk mengurusi stabilitas keamanan pondok pesantren. Ada juga mudarris. Tidak boleh berprinsip seperti itu. Kita ini hanya sekedar ta'awun. Tanggung jawab utama ada pada orang tua masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Ingat hadis ini. Kalian akan ditanya di hadapan Allah tentang tanggung jawab kalian masing-masing. Anak kalian mengganggu tetangga, kalian yang ditanya. Mas'ul. Jadi harus ada kesadaran, barakallahu fikum. Kalau enggak punya kesadaran ya seperti itu. Ya, madarat menimpa masyarakat. Nah, jadi ini butuh ditegaskan ya. Supaya kita semua mengambil pelajaran. Terkadang penjelasan agak tegas, keras sedikit dibutuhkan. Biar sadar. Umpamanya kita punya pakaian kotor, kotornya kotor sekali. Enggak cukup kalau cuma dikucek-kucek halus. Harus disikat. Biar hilang. Itu kotoran. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan untuk malam hari ini. Nah, di situ ada beberapa dalil ya, tolong dihafalkan. Ya, dalil al-ashl fil ibadah al-hadar ada dua, Asy-Syura ayat 21, hadis Aisyah 6. Kemudian dalil tentang mengamalkan ilmu akhlak dan muamalah yang sudah dipelajari. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Tafaddalu, barakallahu fiikum. Subhanallah.